Salah satu aktor kondang Jawa Timur yang banyak sekali penggemarnya ingin memberikan nuansa nyaman kepada Anda, ada Ramayana, juga ada Laskar Maluapati, Keri Mahesa Yupala. Selamat siang semuanya. Bukan ku tangisi perpisahan ini, walau menyakitkan hati. Yupalapa, Laskar Maluapati, kita goyang lagi. Mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada nanti kedua mataku mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada nanti kedua.